pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lon, berita sore edisi hari ini Rabu 15 Mei 2019 dibacakan Eka Nataya dan Ardiansyah. Ribuan orang hadiri pemakaman Pratu Kasnun yang gugur ditembak KKB di Papua. Bea Cukai Lok Semawe memusnahkan 73 ton bawang merah ilegal. Warga 5 desa di Aceh Timur demo PT Medco protes bau menyengat. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Dalun, sekitar seribuan orang menghadiri pemakaman Pratu Kasnun di Dusun Tanjung, Kampung Melala, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Pemakaman prajurit TNI yang gugur dalam kontak senjata dengan KKB di Papua tersebut dilangsungkan dengan upacara militer yang dipimpin Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Hendri Widodo. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Jenazah almarhum Pratu Kasnun tiba di Dusun Tanjung Kampung Melala, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah pada Rabu subuh sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Hanya berselang sekitar 2 jam setengah, prosesi pemakaman langsung dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ratusan prajurit TNI serta seribuan warga ikut mengantarkan jenazah almarhum Pratu Kasnun ke tempat peristirahatan terakhirnya. Duka mendalam bukan hanya dirasakan oleh pihak keluarga dekat Pratu Kasnun, tapi hampir sebagian besar warga di desa itu merasa kehilangan putra terbaik mereka yang gugur ketika bertugas di Distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua, Senin lalu. Tampak warga berbondong-bondong datang ketika proses pemakaman berlangsung. Setelah dilakukan serangkaian upacara militer, prosesi pemakaman dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh warga serta pihak keluarga almarhum. Diberitakan sebelumnya, aparat TNI terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua pada Senin kemarin. Baku tembak ini terjadi selama sekitar 5 jam. Pratu Kasnun tewas karena mengalami luka tembak di bagian punggung. Korban dan 11 prajurit TNI lainnya diserang KKB ketika melaksanakan tugas pengamanan pembangunan jembatan Trans Papua di Kabupaten Duga. Sudarlun, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madia Pabean C Lok Semawe memusnahkan 73.680 ton bawang merah ilegal asal Thailand dan Malaysia Rabu pagi. Dari Lok Semawe, Saiful Bahri melaporkan. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madia Pabean C Lok Semawe Suparyanto menyebutkan, bawang merah yang dimusnahkan kali ini merupakan hasil penangkapan pada 16 April 2019 lalu di perairan Jambu Aye Aceh Utara. Saat itu, petugas mengamankan 2 kapal motor yang membawa bawang merah impor tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan. Kedua KM tersebut yaitu KM Sinar Rahmat Laut yang mengangkut 1.748 karung bawang merah atau 34.960 ton berasal dari Staton, Thailand. Petugas juga ikut mengamankan tekong kapal berinisial MY warga Aceh Utara. Satu lagi adalah KM Samudra Al Mubarakah yang mengangkut 3.872 karung atau 38.720 ton bawang merah asal Penang, Malaysia. Petugas juga mengamankan tekong kapal berinisial HS juga warga Aceh Utara. Sehingga total ada 73.680 ton bawang merah ilegal asal Thailand dan Malaysia yang disita petugas. Semua barang bukti itu tidak layak lagi digunakan sehingga dimusnahkan hari ini dengan cara dibakar. Sementara untuk kedua tekong kapal, sementara ini masih dititipkan di LP Loksemawe sambil penyidik merampungkan penyidikan. Sudarlun, warga di wilayah operasional PT Medco INP dari Lima Gampung di Kecamatan Indramakmu Aceh Timur menggelar aksi unjuk rasa ke lapangan migas di CPP Blok A Gampung Blang Nisam di kecamatan itu Rabu pagi. Warga protes munculnya bau busuk menyengat dari perusahaan yang belum ada penanganan, sehingga mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Ratusan warga dari Gampung yang berunjuk rasa ke PT Medco adalah warga Alu Imirah, Sukamakmu, Juluk Raya Utara, Jambu Lubuk, Blang Nisam, dan Desa Bandar Baru. Setibanya di perusahaan itu, massa menyampaikan orasi di depan pintu gerbang masuk CPP Blok A. Unjuk rasa ini dilancarkan warga terkait masih munculnya bau menyengat yang meresahkan warga yang hingga saat ini belum ada penanganan. Warga menilai bau busuk tersebut menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat di lima gampung wilayah operasi PT Medco, seperti muntah, mual, pusing, dan sesak nafas. Pengunjuk rasa menuntut PT Medco bertanggung jawab untuk menghilangkan bau menyengat yang meresahkan warga sejak beberapa bulan terakhir. Jika tidak mampu mengatasinya, maka warga meminta perusahaan ditutup. Warga juga mendesak pemerintah turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Menyikapi hal itu, manajer Field Relations Blok A Medco EP Malaka, Dedi Sukmara, mengatakan untuk mengatasi bau busuk, perusahaan telah mengirimkan pekerja ahli ke wilayah Blang Nisam untuk melakukan pengecekan. Perusahaan juga telah berkoordinasi dengan pihak puskesmas, sementara dari hasil pengecekan sebelumnya tidak ditemukan gas beracun. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, seratusan kelompok penjual ikan asal Aceh Selatan berunjuk rasa ke kota Sebusalam Rabu siang. Kedatangan kelompok pedagang ikan ini menuntut keadilan terkait kasus pertikaian yang terjadi sehari sebelumnya di Jalan Teuku Umar sekitar depan kantor Partai Nanggro Aceh Sebusalam. Dari Sebusalam, Khalidin melaporkan. Masa penjual ikan ini tiba di Sebusalam sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat menggunakan armada berbagai jenis seperti truk Colt Diesel, pickup L300 dan minibus Avanza. Namun aksi masa ini dihentikan aparat kepolisian di depan Mapores Kota Sebusalam, Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri. Informasi yang dihimpun, aksi ratusan masa ini untuk menuntut keadilan terkait insiden yang menimpa rekan mereka pada Selasa kemarin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut mereka, telah terjadi insiden pertikaian terhadap 4 pedagang ikan hingga menimbulkan adu fisik dan pengerusakan. Terkait kasus ini, diakui masa sudah ada perdamaian sebelumnya di Mapolsek Simpang Kiri, namun hanya masalah ganti rugi kerusakan barang. Sementara masalah bentrokan fisik belum diproses secara hukum. Karena itu, kedatangan seratusan kelompok penjual ikan asal Aceh Selatan ke kota Sebusalam ini untuk meminta pelaku penganiayaan diproses hukum. Sudarlun, sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Daulat Rakyat atau GDR melakukan aksi demo di depan gedung Bawaslu RI Jakarta Rabu siang. Kompas.com melansir. Massa Gerakan Daulat Rakyat mulai berdatangan pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yang mengenakan pakaian serba hitam sambil membawa spanduk dan keranda mayat yang bertulis telah mati demokrasi. Ketua Koordinator Gerakan Daulat Rakyat Sangap Surbakti mengatakan, keranda itu adalah simbol matinya demokrasi. Ia mengatakan kecurangan yang terjadi di pemilu 2019 mematikan demokrasi di Indonesia. Sangap mengatakan tujuan GDR melakukan aksi demo di Bawaslu agar persoalan pemilu seperti daftar pemilih tetap atau DPT dapat terselesaikan. Selain itu, mendukung tim investigasi untuk mengungkap penyebab kematian anggota KPPS. Sudarlun, kepolisian di Texas, Amerika Serikat menembak mati seorang wanita yang mengklaim dirinya sedang hamil saat akan ditangkap. Penembakan fatal ini memicu perdebatan publik di media sosial soal apakah penembakan itu dibenarkan. Penembakan ini terekam video amatir yang beredar di media sosial. Opini publik terbelah terkait penembakan fatal tersebut. Kompas.com melansir. Insiden ini berawal saat seorang polisi senior berpatroli di sekitar kompleks apartemen di Baiton, Houston pada Senin lalu. Di area parkir apartemen, sang polisi mengenali seorang wanita yang memiliki surat perintah penangkapan terkait sebuah kasus. Polisi ini lantas berusaha menangkap wanita yang disebut berusia 45 tahun itu. Keributan pun terjadi saat penangkapan karena wanita itu melakukan perlawanan. Sekitar 17 detik pertama dari video yang beredar, terlihat polisi menembakkan senjata kejut listrik ke wanita tersebut. Saat wanita itu tergeletak di atas aspal, pergulatan pun terjadi. Beberapa detik kemudian, polisi itu melepas 5 kali tembakan dengan pistolnya. Tembakan itu diarahkan ke wanita tersebut dan menewaskannya. Salah satu anggota keluarga korban mengidentifikasi wanita itu sebagai Pamela Shantay Turner. Penembakan ini memicu perdebatan karena Turner merupakan wanita Afrika Amerika yang mengingatkan pada maraknya penembakan brutal polisi Amerika Serikat terhadap warga kulit hitam. Darulun Arab Saudi menyebut sejumlah drone yang dipasangi peledak menyerang fasilitas pemompaan minyak di kawasan Riyadh. Saudi menyebut serangan ini sebagai aksi terorisme. Serangan ini terjadi 2 hari setelah kapal tanker Saudi disabotase di perairan dekat Uni Emirat Arab. Kompas.com melansir. Serangan terhadap 2 stasiun pemompaan minyak milik Saudi itu terjadi pada Selasa waktu setempat. Otoritas Saudi menyebut serangan dilakukan oleh sejumlah drone atau pesawat tanpa awak yang dipasangi peledak. Namun ditegaskan Kementerian Energi Saudi bahwa serangan itu tidak mengganggu produksi minyak atau ekspor minyak mentah maupun produk petroleum. Menteri Energi Saudi Khalid Al-Falih menyebut 2 serangan terbaru terhadap Saudi itu mengancam suplai minyak global dan membuktikan perlunya pemberantasan kelompok teroris di balik aksi destruktif semacam itu. Laporan Masirah TV yang dikelola Houthi yang mengutip sumber pejabat militer menyebut Houthi telah melancarkan serangan drone terhadap instalasi-instalasi vital Saudi. Koalisi militer pimpinan Saudi telah bertempur melawan Houthi di Yaman selama 4 tahun terakhir. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 15 Mei 2019. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syedara Lon, wassalam.